pemanjun kacang di kaya pola koto. Pemanjun kacang di kaya pola koto. Awak si de ide kaya si bebalu, bebalu bajang ide kaya anak soko. Bebalu bajang ini kaya anak soko. Lambah baru di ari lolonita, lambah baru bekadu di ari poku meni, kalah di dari di ari siku kita, kalah di nasi doang mara kunyi siku kita, nasi doang mara kunyi siku kita. Terima kasih.